قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. Pada kitabnya antum bab yang ke-28, babnya saya 27. Ya, antum sesuaikan dengan buku saya mana yang dibahas, bab sama hadis. Qala rahimahullahu taala fadhlu at-tabkir ila al-masjid yawm al-jum'ah. Fadlu at-tabkir, keutamaan tabkir. Tabkir itu berangkat pagi-pagi. Dari kata-kata bukroh. Bukroh itu pagi hari. Tabkir, keutamaan tabkir berangkat pagi-pagi ilal masjidi, ke masjid, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Yakni untuk melaksanakan sholat Jumat. Baik. Sejak kapan ini berlaku? Jawabannya berlaku setelah terbitnya matahari. Atau ada yang mengatakan terbitnya fajar shadiq, setelah salat subuh itu sudah bisa start. Atau setelah terbitnya matahari. Sampai imam atau khatib naik di atas mimbar. Selesai waktunya. Maka enggak berlaku untuk setelah Jumatan. Ini dikarenakan ini berkaitan dengan salatul Jumat. Barakallahu fikum. Kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu taala qala al-imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad, siapa nama bapaknya? Antum. Siapa nama bapaknya? Bin Muhammad. Ahsanta. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ini disebutkan dalam buku Musnad karya beliau. Qala haddatsana Zaidun. Nanti akan disebutkan sama syekh siapa Zaid ini. Disebutkan di bawah itu Zaid ibn al-Hubad. Qala haddathani Husain. Juga akan disebutkan di bawah itu Husain ibn Waqid. Qala haddathani Abu Ghalib. Abu Ghalib namanya Huzuwar. Ha Zai Wawu Ra Huzuwar Al-Basri. Beliau ini Hasanul Hadith. Hasan hadisnya. Rawi yang shaduq, sehingga karenanya hadis ini sanadnya dihukumi hasan. Abu Ghalib namanya siapa? Huzuwar. Huzuwar. Qala haddathani Abu Umamah. Abu Umamah al-Bahili. Ada yang tahu namanya Abu Umamah? Al-Bahili. Siapa namanya? Faruk. Namanya? Namanya Sudai bin Ajlan. Dengan sob. Sudai. Sudai. Haddathani Abu Umam al-Bahili, ma'ruf dengan kunyahnya. Sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang meriwayatkan tentang masalah khawarij. Hadis Rasul tentang masalah khawarij. Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. dan yang meriwayatkan dari Abu Umamah juga Abu Ghalib ini. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqul. Beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, taq'udul malaikatu ala abwabil masajid yaumal jumu'ah. Taq'udul malaika, para malaikat duduk. Ala abwabil masajid, di pintu-pintu masjid-masjid. Yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Fayaktubuna al-awwala wa-thani wa-thalith. Lalu mereka mencatat. Yaktubuna, mereka mencatat. Al-awwal, ini orang pertama yang masuk masjid. Al-thani, ini orang kedua yang masuk masjid. Al-thalith, orang ketiga yang masuk masjid. Hatta idha kharajal imam, hingga ketika imam keluar, rufi'atis suhuf, diangkatlah lembaran-lembaran catatan amal. Qala Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah, hadza haditsun hasan. Dihasankan dikarenakan Abu Ghalib Huzuwar saduq. Wa Syaikhul Imam Ahmad Zaid huwa Ibn Khudab wa Husain huwa Ibn Waqid. Barakallahu fikum. Baik, hadirin ikhwan fillah jazakumullah, banyak masailnya. Dan yang diinginkan oleh muallif adalah dari sini, ini hadis menunjukkan fadilah berpagi-pagi ke masjid untuk Jumatan. Dia dicatat sebagai orang pertama yang masuk masjid. Orang kedua yang masuk masjid, orang ketiga yang masuk masjid. Dicatat oleh para malaikat dalam suhuf mereka sebagai keutamaan. Jadi kalau dia datangnya telat, tidak tahu nomor yang kesekian, yang keberapa, tidak ngerti. Yang disebutkan dalam hadis 1, 2, 3 menunjukkan ini yang paling afdal. Faham ya? Tersebut dalam hadis. Barakallahu fikum. Ini yang diingat sama beliau. Baik, hadis ini khana bin azakumullah. Sudai, bukan sudek, sudai. Sad dal ya. Ya. Sudai, baik. Hadis ini khana bin azakumullah, kita imami secara zahirnya terkait dengan para malaikat. Ya, diimani secara zahir, kita percayai. Para malaikat duduk di pintu-pintu masjid di hari Jumat untuk mencatat orang-orang yang masuk masjid. Imani secara zahir. Jangan bertanya dikarenakan perkara gaib. Saya mengatakan, gimana duduknya? Pakai apa? Kursi? Meja? Dari mana kursinya? Terbuat dari apa kursinya? Itu semuanya pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang tidak punya iman kepada perkara gaib. Imani apa adanya. Dan nanti kalau di pintu masjid kan nabrak nanti kalau masuk ke dalam masjid. Ini semuanya akalaniun. Orang-orang yang hanya mengedepankan akal. Itu bukan sifatnya ahlu sunnah. Imani secara zahir. Para malaikat duduk di pintu-pintu masjid di hari Jumat untuk mencatat orang-orang yang masuk. Ketika ada dicatat fulan bin fulan, orang pertama yang masuk, itu luar biasa. Paham ya? Iya. Kemudian lafaz abwabul masajid, pintu-pintu masjid, anu berarti kan menggunakan lafaz jamak. Abwabun bentuk jamak. Apa mufradnya? Babun. Artinya meliputi semua pintu-pintu masjid yang ada. Kalau pintu satu, ya satu. Kalau pintunya banyak, di setiap pintu-pintu masjid tadi, tempat orang masuk dalam masjid, ada malaikat yang duduk di sana mencatat orang-orang yang masuk masjid. Jadi paham ya? Masjid kan macam-macam. Ada yang satu pintu, ada yang pintunya banyak. Di Masjidil Haram berapa puluh pintu itu. Di Masjid Nabawi ada berapa itu. Dengan lafaz di sini menggunakan abwab meliputi semua pintu-pintu yang ada yang memang dipakai orang masuk dalam masjid. Kemudian kata-kata al-masajid umum meliputi semua masjid-masjid yang ada di dunia ini yang dipakai untuk Jumatan. Karena babnya untuk sholat Jumat. Paham ya? Antum tinggal dimanapun, ketika masuk ke dalam masjid untuk Jumatan, masuk dalam riwayat ini. Tidak ada pengkhususan. Oh, itu mungkin Masjid Nabawi saja, sama Masjid Haram, sama Masjid Al-Aqsa. Tidak. Lafadnya umum, meliputi semua masjid. Pada hari Jumat, itu terkait dengan sholatul Jumat. Baik. Sehingga di sini, disebutkan di sini batas akhir. Malaikat mencatat orang-orang yang masuk masjid. Disebutkan di situ batas akhirnya adalah hatta idza kharajal imam. Ketika imamnya keluar, rufi'atish shuhuf, diangkatlah lembaran-lembaran catatan amal. Maka orang-orang yang masuk masjid setelah itu tidak tercatat di shuhufnya para malaikat. Artinya apa? Tidak mendapatkan keutamaan tadi. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam Sahihain, dalam Bukhari, dalam Muslim dan juga yang lainnya, Rasul menjelaskan lebih panjang itu tentang keutamaan dan pahala orang-orang yang masuk masjid untuk Jumatan. Ya, yang masuk pada waktu yang pertama seperti berkorban unta, seperti berkorban sapi, seperti berkorban kambing, seperti berkorban ini. Terakhir itu seperti orang yang mempersembahkan telur. Menggambarkan kecilnya pahala yang dia raih dikarenakan terlambatnya datang. Ketika yang masuk masjidnya setelah imamnya keluar dan naik mimbar, ya sudah. Jangankan mempersembahkan kayak unta, kayak sapi yang begitu berharga. Ndok. Nah, orang-orang ngapak lumayan dia. Ndok. Telur enggak dapat dia. Pahala enggak dapat, dicatat saja tidak, dikarenakan rufi'atish shuhuf. Nah, maka di sini barakallahu fikum, apalagi antum para thalabatul ilm. Jangan membudayakan dan jangan dibudayakan telat. Ya, mosok santri telat terus. Mosok masjidnya santri, masbuknya banyak ini. Tidak seharusnya, mestinya di awal. Dan seharusnya pula ada musabaqah di sini. Berlomba-lomba untuk itu. Untuk itu. Barakallahu fikum. Gitu ya. Keutamanya sangat besar. Dan tidaknya santri. Semua kaum muslimin itu harus berlomba-lomba datang ke masjid untuk mengerjakan salat Jumat. Waktunya lebih pagi. Lebih pagi, lebih afdal. Barakallahu fikum. Jangan mengatakan ngapain Ustaz. Ya jangan tidur di masjid. Itu dipergunakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Salat tahiyatul masjid, salat duha, salat mutlak, dorokat salam, dorokat salam, dorokat salam, dorokat salam, bebas. Atau mereka sebut, mereka istilahkan dengan salatul intidhar, salat nunggu imam datang. Itu malah jumlahnya, dorokat salam, dorokat salam, dorokat salam, dorokat salam, dorokat salam. Bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan bersolawat. Keutamaan sangat besar di hari Jumat bersolawat. Dia yang membaca, memurojaah kita. Atau menambah hafalan. banyak amal kebaikan yang bisa dilakukan sambil menunggu imam datang. Nunggu apa itu? Nunggu imam datang. Barakallahu fikum. Kalau yang saya lihat, kalau di Masjidil Haram jangan tanya, di Nabawi jangan tanya, itu enggak pernah sepi itu. Kalau di tempat-tempat yang saya sempat singgah dan sempat datangi, itu dulu ya, itu Markis Syekh Muqbil bin Haji. Itu luar biasa. Terutama para tolabahnya itu. Sok pertama, jangan harap untuk bisa dapat. Pengen dapat ya, itu bar subuh, besok subuh, sudah mandi Jumat, langsung di situ. Antum berangkat jam 7-8 ya, sop kesekian. Antum berangkat jam 10 ya, petang ke belakang. Antum berangkatnya jam 11 ya, di pintu-pintu sana. Semangatnya luar biasa. Masya Allah. Dan itu harus disemarakan di Marakis Ahlu Sunnah, di markas-markasnya Ahlu Sunnah, seperti itu. Terutama di masa-masa akhir seperti ini ya, Pak. Masa-masa akhir ini harus memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Terkhusus itu para thalabatul ilmi. Barakallah. Gitu ya. Milih mana? At-tabkir, berpagi-pagi ke masjid untuk Jumatan atau olahraga? Sepakat siapa ya olahraga, Ustaz? Paling tidak jangan sampai kelewatan telurnya, itu minimal sudah. Yang mengenaskan itu masbuk. Jangan. Yang lebih mengenaskan lagi itu masjidnya Ahlus Sunnah, masjidnya Thalabul Ilmi, jam 11 masih kosong. Nah, kan mengenaskan. Ya nggak nuduh lo ya. Nggak nuduh. Kalau ada demikian jangan, jangan sampai terjadi. Baik. Terkait dengan malaikat di sini, ya kita mengatakan malaikat yang ditugasi untuk ini. Karena para malaikat mendapatkan tugas masing-masing dan memiliki nama masing-masing. Gitu ya. Ada malaikat yang ditugaskan menurunkan wahyu, malaikat Jibril, malaikat yang ditugaskan untuk ini, ada namanya masing-masing. Ini jadi katakan mungkin termasuk malaikat katabah. Malaikat yang mencatat amal, atau saya katakan malaikat yang memang ditugasi untuk seperti ini. Al-Muhim, seperti yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Barakallahu fiikum. Lanjut, berikutnya atau satu hadis. Hai, insyaAllah. Kalau saya sampai adzan isya, ya, nggak melebihi adzan isya, karena setelahnya ada lagi taklim yang berikutnya.